Untuk apa gitu kan? Jadi kalau yang gak penting jauhi. Sabar antum, sabar, sabar. Antum dulu dari pemuda Real Madrid, sekarang pindah pemuda Real Masjid. Ambil.